Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Wa qawlillahi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna allaha baligu amrih, qad ja'ala allahu likulli shay'in qadra. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Innallaha bariku amri, Allah yang akan melaksanakan urusannya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra, Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu ada qadra-nya, ketentuannya, takdirnya. Syahidnya di sini wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam ayat ini Allah dan juga ayat yang lain menunjukkan bahwa kecukupan al-hasbu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau pertolongan. Pertolongan itu bisa dari kaum mukminin. Pertolongan bisa dari kaum mukminin. Ya. Kata Nabi, "Unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi." Kalau yang zalim, cegah dia dari kezaliman. Namun kalau kecukupan, enggak ada dari makhluk dalam berbagai nas. Semua nas Al-Qur'an menunjukkan kalau kecukupan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ya. Syarhul kalimat, penjelasan dalam kalimat ini, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yasik billah. Siapa yang bertawakal pada Allah, siapa yang sikoh kepada Allah, dia bersandar, bergantung, percaya kepada Allah, wa ya'tamid 'alaih, dan bersandar kepadanya. Ingat kemarin, tawakal itu adalah amalan qalbu. Ya, tawakal kemudian melaksanakan sebab. Setelah melaksanakan sebab, tidak menoleh kepada sebab. Ya. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, barakallahu fik. Ini bisa dipahami ya mengenai hal ini. Jadi menyerahkan urusan, tafwidul amr ilallah, dan juga melakukan sebab. Namun setelah melakukan sebab, tidak menoleh kepada sebab tadi. Tidak menoleh kepada sebab tadi. Ya udah. Artinya ketika ada hasil atau tidak ada hasil, dia tidak menyalahkan sebab. Yang penting dia sudah semaksimal mungkin ikhtiar melaksanakan sebab. Nah. Baik, barakallahu fik. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Aib kafihi, Allah akan mencukupinya, ma'asobahu, dari apa segala yang menimpa dia, wa'ahammahu, dan segala yang menggelisahkan dia. Ya, dari segala apa yang menimpa dia dan yang menggelisahkan dia. Nah, innallaha baligu amri, Allah yang melaksanakan segala urusannya. Ay annallaha baligu ma yuriduhu minal amr, Allah yang akan menyelesaikan apa urusan dia dari apa yang dia kehendaki. Fala yaputuhu syai'un, maka dia tidak akan terluput dari segala hal. Ya, karena Allah yang akan mencukupi dia, menyelesaikan urusannya. Wala yu'jizuhu matlubun, dan segala tuntutan pun tidak membuatnya lemah. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu ada ketentuannya. Ai qad ja'alallahu likulli syai'in taqdiran wa tauqitan. Itu Allah telah menjadikan atas segala sesuatu ada takdirnya, ketentuannya dan ketentuan waktunya. Nah, ini penjelasan kosakata dalam ayat di surah At-Talaq ayat ketiga ini. Asy-syarhul ijmali. Penjelasan global ayat ini yukhbirunallahu, Allah mengabarkan kepada kita fi hadil ayati, di ayat ini, annaman wasiqa bihi, siapa yang percaya bergantung kepada Allah, wa'tamada alaihi dan bersandar kepadanya, fi umurihi dalam segala urusannya, kulliha semua, fa innallaha sayakfihi, maka Allah akan mencukupkan dia, kullama yanubu, dari segala yang menimpa dia, wa yuhimmu, dari segala yang menggelisahkan dia, min umurid dunya wad-dini, dari segala urusan dunia dan agama. Wa dzalika annallaha baliqu ma yuriduhu minal amri, yang demikian Allah akan menyelesaikan perkara dari segala yang dia inginkan. Fala yafutuhu syai'un aradahu, maka segala sesuatu yang tidak akan terluput dari apa yang dia inginkan. Wala yu'jizuhu syai'un talabahu, dan segala sesuatu yang dia cari itu tidak akan melemahkan dia. Hatta la yastabti'a al-mutawakkiluna farajallahi, sampai-sampai al-mutawakkilun, orang yang bertawakal itu, la yastabti'a, tidak merasa jalan keluar dari Allah itu yastabti', pelan, lambat, ya, itu farajallah, jalan keluar dari Allah, ya. Jadi sampai-sampai orang yang bertawakal tidak merasa jalan keluar dari Allah itu lambat. Dia tentram aja udah. Akhbarallahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu qad ja'ala likulli syai'in taqdiran wa tauqitan. Bahwa Allah menjadikan atas segala sesuatu ada takdirnya, ketentuannya dan ketentuan waktunya. La yasbiquhu wala yatakhallafu anhu. Ya, tidak mendahului atau arti tidak maju tidak mundur, pasti akan dapat di situ. Baik, al fawaidu, ada faedah di sini, bayanu fadlit tawakkuli, ya, penjelasan tentang keutamaan tawakal. Orang yang bertawakal Allah yang akan mencukupi dia. Yang namanya kecukupan itu hanya dari Allah. Kalau pertolongan bisa dari Allah, bisa dari kaum mukminin. Tapi kalau kecukupan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dan kaum mukminin menolong. Tapi kalau mencukupi hanya Allah. Ya, hanya Allah. Baik, barakallahu fikum. As-sani, yang kedua, annat tawakkula min ahamil asbabi li jalbil manafi'i wa daf'il madari. Ya. Bahwasanya tawakal diantara sebab yang paling penting untuk memperoleh manfaat dan menolak mudarat. Tawakal. Ya. As-salis, yang ketiga, wujubul iman bil qada'i wal qadar. Yang bisa diambil faedah dari ayat ini, wajibnya beriman kepada takdir, qada' dan qadar. Qada' dan qadar, Syekh bin Baz mengatakan maknanya sama. Ya, maknanya sama. Wajib mengimani, karena Allah jelaskan innallaha ja'ala qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Maka segala sesuatu itu telah Allah tentukan ketentuannya, takdirnya. Ya. Ar-rabi tamamu qudratillah wa hikmatihi. Kesempurnaan kekuasaan Allah dan hikmahnya. Baik, munasabatul ayah lil bab. Apa korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu ala wujubil at-tawakkuli ala Allah. Di mana ayat ini menunjukkan akan wajibnya bertawakal kepada Allah, bi annallaha bitawakkuli yahfadu abdahu wa yakfi. Karena Allah dengan sebab tawakalnya si hamba, Allah akan menjaga si hamba tadi, wa yakfihi, dan akan mencukupi si hamba. Baik. Munasabatul ayat litauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala anna tawakkula minal ibadah. Ayat ini menunjukkan tawakul adalah bagian dari ibadah, ibadah qalbiyah. Wasarful ibadati li ghairillah syirkun. dan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Nanti di akhir ya, di pembahasan akhir di bab ini akan diterangkan oleh Syekh Al-Qurawi terkait hal ini. Ya, penjabarannya secara rinci. Nah, secara rinci kapan tawakul itu dihukumi syirik akbar, syirik asghar dan boleh. Ya. Kalau tawakal syirik akbar, tawakal ya berserah diri kepada selain Allah secara mutlak. Kepada selain Allah itu apakah orang yang telah mati, kepada jimat atau kepada yang lain? Secara mutlak. Ya. Bahkan pemain bola atau olahragawan ketika lagi tanding bertawakalnya kepada Dewi Fortuna. Ya, Dewi Fortuna belum berpihak katanya. Siapa itu Dewi Fortuna? Enggak tahu. Togut atau siapa? Itu syirik akbar. Kalau tawakal kepada selain Allah secara mutlak, maka syirik akbar. Ya. Nah, berikutnya juga tawakal kepada yang gaib secara mutlak. Yang gaib itu siapa selain Allah? Dewi Fortuna siapa itu? Nah, itu murtad, kufur akbar. Ya. Nah, berikutnya masih tawakal yang syirik akbar, tawakal kepada makhluk yang hadir pada perkara yang si makhluk tidak mampu. Ya, misalnya bukan perkara gaib, Ibnu ini ada, maujud orang yang enggak gaib. Kalau tawakal pada Dewi Fortuna, siapa itu gaib? Kufur akbar. Ini Ibnu ada, maujud orangnya ada. Tapi saya bertawakal kepada Ibnu supaya saya selamat nanti di azab kubur. Emangnya Ibnu bisa menyelamatkan saya dari azab kubur? Enggak bisa. Maka itu syirik akbar. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat yang terakhir ya dari bab tawakal ini ya. Alladzina qalu lahum annasu innan nasa qad jama'u lakum. Ya. Fakhshawhum wazadahum imana. Ya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah. Ini di matan terakhir alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang berkata, orang manusia berkata pada mereka ya. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang musyrikin telah berkumpul untuk kalian, mengepung kalian. Fakhshawhum, ayo takutlah kepada mereka. Ternyata fazadahum imana. Namun ternyata hal itu justru menambah iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, dan mereka mengatakan cukuplah bagi Allah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah lah sebaik-baik wakil, pelindung. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah penolong kami dan Allah sebaik-baik tempat berlindung kami. Bersandar kami. Baik. Ini yang jadi syahidnya di sini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditakut-takuti oleh kaum musyrikin Quraisy. Jadi kan di perang Uhud kaum muslimin kalah. Setelah berakhirnya perang, mereka kembali ke Madinah, musyrikin Quraisy berupaya menakut-nakuti lagi. Mereka datang lagi ke Madinah dan mengatakan demikian. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ayo orang-orang telah kumpul untuk ngepung kalian, takutlah kalian kepada mereka gitu. Ya, fazadahum imana. Namun yang demikian justru menambah iman mereka. Ya, ini kan kalah di Uhud karena kekeliruan sebagian sahabat yang tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ya, waktu itu Abu Sufyan yang hendak menyerang kembali. Ya, taib. Namun karena kaum muslimin telah bersatu lagi, akhirnya Abu Sufyan dan pasukannya mundur lagi. Taib. Ya. Ini di buku-buku sirah dijelaskan di sini ya. Bahkan Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk mengetahui itu Abu Sufyan mengancam atau hanya siasat aja, nakut-nakutin. Nah, barakallahu fiik. Ya. Dijelaskan di sini syarhul kalimat alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum, al murad bil kalimati annas al ulahum raqbun min bani Abdul Qais. Ya. Yaitu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, manusia yang pertama di sini ya, yang berkata kepada mereka adalah raqbun, pengendara. Ya, sekelompok pengendara ya, dari bani Abdul Qais. Yang dimaksud dengan kalimat annas yang kedua, asaniyahum Abu Sufyan wa asbahu minal musyrikin. Abu Sufyan dan pasukannya, pengikutnya dari kalangan musyrikin. Yang pengendara dari bani Abdul Qais mengatakan sesungguhnya manusia yaitu musyrikin, Abu Sufyan dan pasukannya itu qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya. Untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Namun hal tersebut tidak membuat Nabi SAW takut. Justru semakin menambah iman. Padahal Nabi dan para sahabat waktu itu baru saja terluka dari kekalahan di perang Badar. Ditakut-takutin, bukannya semakin down, justru semakin bertambah keimanan mereka. Karena mereka menyadari kesalahan mereka ketika perang Uhud sehingga terjadilah kekalahan. Ya, mereka tahu. Ya. Mana lagi tadi? Fakhshawhum ay khafu ba'sahum wa jam'ahum. Takutlah kepada mereka ay khafu ba'sahum. Takutlah kepada kekuatan mereka wa jam'ahum dan bagaimana berkumpulnya mereka, ramainya mereka. Ya, kekuatan mereka tadi. Fazadahum imanan. Namun justru itu makanya menambah keimanan mereka. Fazada dzalikal mu'minina imanan ma'imanihim. Maka yang demikian itu justru menambah keimanan kepada kaum mukminin ma'imanihim, di samping keimanan mereka yang sebelumnya telah ada. Ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, waqalu, Nabi dan para sahabat mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya. Ai Allahu kafina, Allah yang mencukupkan kami, al-wakil, yang pelindung, al-mutawakkilu alaihi. Al-mutawakkalu alaihi, yang dialah dijadikan tempat bersandar, tempat perlindungan. Ya, syarhul kalimat, syarhul ijmali, lamma raja Abu Sufyana wa qaumuhu al-musyrikun min ghazwati Uhudin, tatkala Abu Sufyan dan kaumnya musyrikun kembali dari perang Uhud, akhadu yajma'un udadahum, mereka mulai mengumpulkan jumlah pasukan mereka, lil hujumi, untuk menyerang kembali, maratan ukhra, sekali lagi alal muslimin, menyerang lagi kaum muslimin. Famarra bihim fi tariq raqbun. Nah, ketika Abu Sufyan dan pasukannya itu hendak menyerang Madinah lagi, di tengah jalan mereka berjumpa dengan raqbun, pengendara ya, onta kuda, min bani Abdul Qais. Ya, dari bani Abdul Qais, mereka enggak ikut-ikutan perang. Fa'auza'aha ilaihim Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan auza'ah, memerintahkan kepada mereka, pengendara dari bani Abdul Qais ini, an akhbiru Muhammadan wa sahbahu, agar pengendara kuda dari bani Abdul Qais ini menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, anna Quraisyan tu'iddu uddataha, bahwasanya Quraisy tengah mempersiapkan kekuatannya, lil inqidadi ala Muhammadin, untuk menyerang Muhammad SAW. Falam ya'bah, namun ternyata Rasulullah SAW lam ya'bah, enggak peduli, enggak menggubris hal ini. Ya, Rasulullah SAW wa sahabatuhu, dan para sahabat, padahal baru kalah, subhanallah, padahal baru kalah di perang Uhud. Ya. Walihada tahdid, akan ancaman ini. Bal ja'alu siqatahum billah. Bahkan mereka menjadikan ini ancaman Quraisy, justru semakin siqah mereka kepada Allah, semakin yakin percaya bersandar kepada Allah. Fahuwa kafihim a'da'ahum. Yaitu Allah lah yang mencukupkan mereka dari musuh mereka. wa huwal mutawakkalu alaih. Allah lah yang dijadikan tempat untuk bertawakal fi kulil ahwal, dalam segala kondisi. Ya. Al fawaidu, beberapa faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Min alamatil iman as-sabatu fi syada'id. Di antara tanda-tanda iman ialah as-sabat, justru kokoh, semakin kokoh dalam situasi genting. Ya. Ini keimanan. Masa orang yang beriman di situasi genting justru kembali kepada setan, kembali kepada tauhid, lupa Allah. Musyrikin Quraisy saja di kala genting kembali kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan, di atas bahtera, terombang-ambing oleh ombak, mereka memurnikan doa mereka kepada Allah. Dalla matad'uhum. Ya. Dalla matad'uhu. Hilanglah selama ini sembahan-sembahan yang mereka jadikan tempat berdoa, hilang semua. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Ini musyrikin. Nah, orang yang beriman ketika genting semakin kokoh, bukan semakin labil. Ya, maka di situasi genting baru kalah perang, pulang dari perang membawa kekalahan. Dapat kabar musyrikin telah ngumpulin kekuatan, mau ngepung, malah semakin kuat imannya, bukan semakin lari. Nah, ini diantara, ya kata Syekh. Orang yang beriman itu diantara tanda keimanan as-sabatu fi syada'id, semakin kokoh dalam berbagai situasi genting. Ya, kayak sekarang ini kondisi kita ekonomi hancur lebur disebabkan kezaliman para pemimpin, kerakusan mereka. Sudah mereka musyrik, sekuler, zalim, nipu. La haula wala quwata illa billah. Nah, hal ini justru menambah keimanan kita kepada Allah. Sebenarnya ikhwah, dia ngerampok sekalipun itu urusan dia. Sebenarnya kita yang permasalahkan itu bukan rampoknya dia, nipunya dia secara ekonomi kita. Enggak. Namun akidahnya, kesyirikannya, itu yang kita ya enggak bisa tolerir. Ya. Wairu ma'zur. Ditambah lagi situasi ekonomi kayak begini, justru semakin menambah kekuatan keimanan kita. Ya. Kalaupun nanti lebih parah lagi, kita berdoa kepada Allah agar diberikan sabat, keteguhan lagi. Bukan malah nyungsep. Ada orang yang baru genting ekonominya, imannya justru malah kendor. Ini memang imannya gak ada. Diiming-imingi oleh sembako, indomie, uang, sekolah gratis, rumah sakit gratis, murtad oleh misionaris, itu memang imannya gak ada berarti. Justru orang yang beriman di skala genting semakin kokoh. Semakin kokoh. Ya. Makanya terbukti ketika Rasulullah SAW wafat, genting situasi. Genting situasi. Banyak orang yang murtad, kembali lagi kufur. Gak mau bayar zakat. Nah, ini berarti iman mereka memang enggak ada. Walaupun ada yang kembali lagi Islam. Ya. Baik. As-sani al-harbu an-nafsiyatu la tadurru al-mu'minin. Perang secara psikologis itu tidak membahayakan kaum mukminin. Karena di sini ada psywar. Psywar, perang psikologis. Ketika Abu Sufyan hendak mematikan, hendak membunuh, ya, mental kaum muslimin. Ketika baru kalah, Abu Sufyan tahu ini momen yang tepat untuk membunuh mental kaum muslimin. Bawa pasukannya. Mereka gak langsung ke Madinah, ngeri juga karena tahu kaum muslimin udah bersatu lagi di Madinah. Ketemu rombongan rombongan pengendara onta kuda dari Bani Abdul Qais. Kabarin kepada mereka gitu. Kenapa enggak dia langsung nyerang aja? Tapi bilang tuh ke orang-orang di Madinah, kita sudah mengumpulkan kekuatan, kita mau nyerang lagi. Ya? Paham enggak sih? Baik. Ya. Maka Rasulullah SAW di dalam berbagai buku sirah memerintahkan salah seorang sahabat untuk memastikan apakah itu siasat, gertak, ya, atau bukan. Ya. Ditanya lagi, mereka itu naik apa? Onta apa kuda? Kalau naik onta, berarti mereka pulang ke Mekah. Kalau naik kuda, berarti memang betul akan menyerang. Begitu. Dan ternyata setelah dilihat, naik onta. Berarti itu apa? Gertak. Maka Nabi SAW menunggu di luar kota Madinah. Kalau memang mereka mau nyerang, dihadapi. Nabi gak takut. Maka Nabi katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak takut. Jadi pengendara Bani Abdul Qais ngasih tahu, fakhshawun nas. Ya. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang itu telah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian pada mereka. Ini pesan Abu Sufyan. Ya. Kata Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Diutus seorang sahabat. Lihat. Naik onta atau naik kuda. Kalau naik onta pulang ke Mekah. Kalau naik kuda benar mau nyerang, gak apa-apa, hadapi. Ya, tambah kuat iman. Ternyata itu cuma gertak sambel. Mereka naik onta pulang ke Madinah. Dan pesaiwar seperti ini, perang psikologi seperti ini, yang hendak tujuannya menjatuhkan mental kaum muslimin, itu hakikatnya gak membahayakan kaum muslimin. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Cina sudah merapatkan pasukannya, kaum muslimin nggak usah khawatir. Iya, ya. Asalis al iman yazid wayankus. Nah, yang bisa kita ambil faedah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, karena Allah sebutkan fazadahum imana. Justru yang demikian menambah iman mereka. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan pembatal keislaman. Iman kan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, maksiat yang bukan pembatal keislaman. Kalau pembatal keislaman ada, berarti imannya gimana? Hilang apa tetap ada? Nah, itulah orang-orang yang memberikan uzur, atau orang-orang murjiah yang tidak mengkafirkan Ade Armando misalnya, bingung di situ. Kita tanya kepada mereka, iman bertambah apa berkurang? Bertambah berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Maksiat. Maksiatnya apa? Syirik? Bukan. Maksiatnya itu adalah dosa besar. Kalau orang melakukan kesyirikan, nyembah kuburan, nyembah Nyi Roro Kidul, ngasih sesaji pada Nyi Roro Kidul, imannya gimana? Bertambah, ini bukan ketaatan. Berkurang, ini bukan zina atau minum homer. Batal hilangnya, ntar saya jadi khawarij. Bodoh orang itu. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini asas manhaj khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, madhab ahli sunnati wal jamaah. Terus imannya kemana tuh? Gak nambah, gak kurang. Ada atau gak ada? Kayak mutazilah. Itu orang yang kayak begitu bingung. Ya, saya selalu nanya begitu. Orang yang melakukan pembatal keislaman, imannya gimana nih? Bertambah, berkurang, apa hilang? Bingung dia. Ya. Oh, tapi kata ulama, jawab aja ya udah. Terus apa kata ulama itu? Apa kata ulama yang antum kutip itu? Syekh Ibrahim Ruhaili, Ali Hasan Al-Halabi, apa itu? Apa yang mereka sebut tentang pelaku pembatal keislaman, imannya itu gimana? Apa jawab mereka? Imannya gimana? Ada? Ya. Bertambah atau berkurang? Atau enggak bertambah, enggak berkurang? Bingung. Bingung. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu makanya ya, yang seperti ini itu harus disingkirkan dari kepala-kepala kaum muslimin. Mana lagi tadi? Ar-rabi, istihbabu qaulil mu'min, dianjurkannya ucapan kaum mukminin untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Baik. cukuplah Allah penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Al-khamis fi'lul asbab la yunafi at-tawakkula. Melakukan sebab tidak menafikan tawakal. Justru meninggalkan sebab celaan terhadap syariat. Namun bersandar kepada sebab syirik kepada Allah. Paham sini? Ya. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Korelasi ayat ini dengan bab. Haitsu dallatil ayatu ala wujubi tawakkuli ala Allah wal iktifai bihi duna man siwa. Di mana ayat ini menunjukkan akan wajibnya bertawakal kepada Allah dan mencukupkan diri kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ya. Munasabatul ayah li tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid. Ya. Haitsu dallatil ayatu ala anna tawakkula naw'un minal ibadah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah bagian dari ibadah, jenis ibadah, wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah syirik. Berarti siapa yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia musyrik. Ya, tadi tawakal yang syirik itu tawakal secara mutlak kepada selain Allah. Yang kedua, tawakal kepada yang gaib, enggak ada. Yang ketiga, tawakal kepada makhluk yang ada, hadir, namun makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan kecukupan bagi dia. Maka itu syirik akbar. Baik. Wa min tatimmatil matni, di antara penyempurna matan ini, ya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hina ulqiya binar, tatkala beliau dilempar ke api. Wa qalaha, dan diucapkan pula kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini oleh Muhammadun, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Tatkala musyrikin mengatakan, tatkala orang-orang mengatakan inna nas, sesungguhnya manusia, orang-orang musyrikin, qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah pada mereka. Maka ini justru menambah iman mereka, diucapkan kalimat oleh Nabi dan para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rahul Bukhari wa Nasa'i. Mulahadatun. Ya. Mulahadah. Catatan di sini yang perlu diperhatikan, at-tawakkulu huwa i'timadul qalbi ala Allah. Yang namanya tawakal, bersandarnya kalbu kepada Allah. Menyerahkan segala urusan pada Allah. Imanan bi kifayatihi subhanahu li abdi. Dengan keimanan akan kecukupan dari Allah kepada hamba-Nya. Walit tawakkuli ala ghairillah salah satu aksam. Tawakal kepada selain Allah ada tiga macam. Ahaduha. Salah satunya ini yang pertama, ya, ayyatawakkala ala makhlukin fima la yaqdiru alaihi illal khaliqu. Hada syirkun akbaru. Itu seorang hamba bertawakal kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk mencukupi si hamba tadi. Yang tidak ada yang mampu mencukupi kecuali al-khaliq Allah. Maka ini syirik akbar. Ya, semisal orang bertawakal dalam dagangannya supaya laris pakai penglaris. Memangnya si penglaris bisa memberikan dia rezeki gitu? Penglaris jin. Ini syirik akbar. Ya. Nah, adapun orang yang pakai jimat, kemudian dia mengatakan ini hanya sebab saya bersandar pada Allah, ini syirik asghar. Karena Allah tidak meletakkan sebab keselamatan dia dari senjata tajam, dari peluru, pakai jimat. Paham gak sini? Gak ada Allah letakkan keselamatan dia dari peluru, dari sajam, senjata tajam. Allah tidak letakkan keselamatan di jimat. Syirik. Walaupun dia bersandar pada Allah, syirik asghar. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar kalau dia justru bertawakal kepada jimat tadi untuk keselamatan dia. Sama orang nih, dia melakukan sebab yang Allah letakkan sebab atas permasalahan dia. Misalkan dia sakit kepala, minum obatnya apa, misalkan bodrek. Allah letakkan nggak sebab sembuh sakit kepala di bodrek? Iya, letakkan kan, karena kandungan bodrek itu cocok nih, bukannya lagi ngendorse mau bodrek. Ya, memang Allah letakkan. Nah, dia bertawakal kepada bodrek, bukan kepada Allah. Syirik akbar. Ya, bertawakal kepada sebab, syirik akbar. Meninggalkan sebab, celaan terhadap syariat. Setelah melakukan sebab, tidak menoleh kepada sebab tadi. Apapun hasilnya, kejadian kita tahu, kita tawakal pada Allah. Ya, karena yang namanya tawakal, tafwidul amri lillah. I'timadul qalb ala Allah. Menyerahkan segala urusan pada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, saniha yang kedua, ayyatawakkala 'alal makhluq fi ma yaqdiru 'alaihi ma'a ta'alluqil qalbi bihi fi jalbil manfaati wa daf'il madarri wa daf'il madarrati wa hadza syirkun asghar. Yang kedua, seseorang bertawakal pada makhluk. Ya. Yang dalam hal makhluk itu memang mampu. Ya, misalkan dia bertawakal, saya andelin ente ya, pokoknya cuma ente yang saya andelin untuk menyerahkan segala urusan saya, ya masalah saya. Dia andelkan itu temannya, dia bertawakal kepada temannya. Dia nggak bertawakal pada Allah. Si temannya ini memang mampu, ya. Fi ma'ata'alukil qalbi bihi, dengan adanya ta'aluk qalbu dia kepada temannya tadi, si makhluk tadi, fi jalbil manfaah wadaf'il madarrah, ya, untuk memberikan mendapatkan manfaat, menolak mudarat, wa hadza syirkun asghar. Ini syirik asghar. Tapi kalau mutlak tawakalnya kepada temannya, syirik akbar. Ya. Wasalisuha, yang ketiga. Ayatamida 'alal makhluq fi ma yaqdiru 'alaihi biduni ayata'allaqal qalbu bihi fi jalbil manfaati wa daf'il madarati. Ini kayak yang kedua tadi. Dia bersandar kepada makhluk. Ya, temannya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dia. Ya, saya andalin ente untuk selesaikan masalah saya. Fima yaqdiru alih, temannya mampu mengatasinya. Namun biduni ayat ta'ala qalbu bihi. Namun qalbu dia tidak bergantung kepada temannya tadi. Fijal bil manfaah, untuk mendapatkan manfaat, wadaf'il madarrah, dan menolak mudarat. Fahada jaizun, ini boleh. Ya. Kali i'timadi ala syakhsin fi bay'in au ghairi. Semisal seseorang bersandar kepada orang lain dalam menjual atau yang lainnya. Saya wakilkan Anda. Gitu. Paham enggak sini? Wa tawakkulu nisbuddin, yang namanya tawakal setengah agama. Wa nisbuhu al-akharu al-inabatu. Setengah yang lain inabah, kembali kepada Allah. Wa tawakkulu la yunafihi fi'lul asbabi. Tawakal melakukan sebab tidak menafikan tawakal. Ya. Mau rezeki dia kerja. Kok kerja enggak tawakal? Kalau tawakal enggak usah, kalau rezeki enggak kemana. Nah. Ya. Bal fi'lul asbab 'alamatun 'ala sihhatil iman. Bahkan melakukan sebab ini adalah tanda akan benarnya iman. Bisa dipahami? Ya. Tapi cukup ya. Nanti berarti sudah selesai bab ini, nanti kita masuk ke bab berikutnya. Bab apa? Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nah, ini masya Allah panjang ya. Kita kajiannya udah berapa tahun juga ini. Nah. Ya, ada yang mau ditanya? Tafadhalu silakan.